Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdhaan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masih kita pada bab ما جاء في الكهان ونحوهم dalil-dalil, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang datang yang berkaitan tentang kuhan, para dukun, wa nahwihim, dan yang semisalnya. Dan sudah disebutkan di sana al-adillah dalil-dalil dari sunnah disebutkan oleh muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada pembahasan yang terakhir di sana beliau menyebutkan penjelasan tentang siapa itu arraf dan siapa itu kahin. Arraf yang datang pada dalil yang sebelumnya disebutkan, man ata arrafan, siapa yang mendatangi al-arraf, maka apa makna arraf sehingga hadis tersebut kemudian dipakai dalil. Siapa saja di sana yang termasuk dari arraf sehingga tidak diperbolehkan untuk mendatangi mereka atau mendatangi kemudian bertanya atau mendatangi kemudian bertanya dan membenarkan khabar yang mereka sampaikan, sehingga di situ akan mendapatkan akibatnya tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Maka siapa arraf tersebut? Dan sudah disebutkan oleh muallim di sana, di antaranya adalah arraf itu adalah orang yang dia itu mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Bil muqaddimat, dengan mendatangkan muqaddimah-muqaddimah, ritual-ritual tertentu, cara-cara tertentu, yang dengannya dia mengkhabarkan perkara yang gaib, di antaranya adalah barang yang hilang. Di mana tempatnya dan siapa yang mengambilnya, maka arraf ini bisa menyampaikan, bisa mengkhabarkan dan dia mengaku mengetahui perkara yang gaib tersebut. Setelah dia melakukan mukaddimat, ritual-ritual ataupun tindakan-tindakan tertentu, sehingga kemudian dia menyampaikan apa yang dia sampaikan, maka ini arraf. Begitu pula yang disebutkan oleh muallif, arraf itu yang dia mengkhabarkan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah itu yang berkaitan tentang kebahagiaan atau kesengsaraan ataupun musibah ataupun rezeki ataupun jodoh ataupun yang lainnya dari perkara-perkara yang akan dilalui dan akan menimpa manusia, dia mengkhabarkannya. Maka ini juga arraf yang tidak diperbolehkan untuk mendatanginya, tidak diperbolehkan untuk bertanya kepadanya, tidak diperbolehkan untuk mempercayai, membenarkan ucapannya ataupun khabar yang mereka sampaikan. Begitu pula yang termasuk dari arraf yang disebut oleh muallif adalah mereka yang yukhbir amma fi dhamir. Orang yang dia itu mengkhabarkan apa-apa yang ada di dalam dhamir. Apa-apa yang ada di dalam batin seseorang belum dia sampaikan, belum dia utarakan, akan tapi kemudian dia mampu untuk menyebutkan alasan kenapa kamu datang ke sini, tujuannya apa, sebabnya apa. Dia mampu mengkhabarkannya dan dia mengkhabarkannya, maka ini juga masuk dalam kategori arraf. Tidak diperbolehkan untuk mendatanginya. Tidak boleh untuk bertanya kepadanya. Tidak boleh juga untuk membenarkan ucapannya. Begitu pula yang termasuk arraf. Mu'alif kemudian mendatangkan ucapan seorang alim minal ulama' dengan kalam beliau, waqala Abu Abbas Ibn Taimiyah. Mualif mau mendatangkan ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, qala Abu Abbas Ibn Taimiyah, berkata Abu Abbas Ibn Taimiyah, nama beliau adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Namanya Ahmad. Akan tapi beliau ma'ruf dengan ini, Ibnu Taimiyah. Ma'ruf dengan Ibnu Taimiyah yang disandarkan kepada kakeknya. Kunyah beliau adalah Abu Abbas. Bukan berarti bahasanya anak beliau yang pertama namanya Abbas, bukan. Atau ada anak beliau yang bernama Abbas, bukan. Bahkan beliau tidak memiliki anak. Jangankan memiliki anak. Beliau tidak memiliki istri. Beliau adalah ulama yang lam yatazawwad, belum sempat menikah Akan tapi kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dalam rangka tidak menikahnya beliau ini dalam rangka sebagai bentuk pendekatan. Atau itulah perkara yang afdal. Akan tapi di sebelah mereka para ulama bahwasanya beliau tidak sempat menikah disebabkan syughul, sibuknya beliau terhadap ilmu, sibuknya beliau terhadap dakwah, sibuknya beliau terhadap jihad, memerangi mereka orang-orang kufar, membantah mereka ahlul batil. Saking sibuknya disertai dengan kilati syahwah, sedikitnya syahwat yang muncul dan bergelora pada diri beliau. Nah, sehingga karena sibuknya, nah, tidak sempat untuk menikah. Akan tapi bukan berarti kemudian itu yang afdol, bukan. Nah, tentu saja yang afdol mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena sibuknya dan syughulnya beliau, kalau seandainya kita membaca sejarah bagaimana perjalanan hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari mulai awal dia thalabul ilm, dari mulai dia menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu dan mendakwahkan ilmu, sampai kemudian muncul di sana berbagai macam pertentangan-pertentangan, nah, dari kaumnya, nah, yang memiliki kekuatan kerjasama dengan pemerintah yang ada, akhirnya beliau dipenjara, nah, dipenjara sampai beberapa kali, nah, selama hidup beliau. Beliau memiliki umur sekitar 67 tahun, nah, 67 tahun. Tapi dalam masa hidup beliau beberapa kali masuk dan keluar dari penjara. Nah, bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena melakukan tindakan kriminal atau kezaliman, akan tapi karena beliau mendakwahkan al-haq, kebenaran. Nah, yang itu bertentangan dengan apa yang ada pada zaman tersebut. Nah, dan bercokolnya, taring-taring, cakar-cakarnya mereka ahlul bid'ah menancap, nah, di pemerintahan yang ada, memberikan pengaruh. Nah, ketika ahlul bid'ah memiliki pengaruh di sebuah pemerintahan atau memiliki pengaruh terhadap penguasanya, maka mereka akan berusaha bagaimana untuk menjadikan ahlus sunnah itu tidak bisa mendakwahkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, bagaimana ujian yang beliau hadapi ketika mendakwahkan ilmu, mendakwahkan din, mendakwahkan sunnah? Keluar masuk penjara pertama kali. Nah, kemudian keluar. Nah, masuk lagi. Keluar lagi, masuk sampai sekitar 4 kali beliau keluar masuk dari penjara sampai beliau pun meninggal di dalam penjara. Nah, akan tapi lihat bagaimana beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ujian beratnya yang beliau hadapi, nah, tidak menjadikan beliau kemudian kecil, tidak menjadikan beliau kemudian patah semangat, tidak menjadikan beliau kemudian, nah, lemah semangatnya, nah, walaupun berat ujiannya. Nah, akan tapi bahkan apa yang beliau rasakan sebagaimana yang dinukil oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mendengar ucapan gurunya yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam salah satu kesempatan, nah, beliau mengatakan, la ubali bima fa'ala fi a'da'i al jannatu fi qalbi, nah, wa dhihabi siyaha. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Dalam kondisi yang demikian, ujian yang beliau hadapi beratnya. Tidak ada di antara kita yang ujiannya sampai demikian. Keluar masuk penjara, diasingkan. Tapi apa yang dirasakan oleh beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai beliau mengatakan, La ubali bima fa'ala bi a'da'i. Aku enggak peduli dengan apa yang dilakukan musuh-musuhku terhadapku. Apa yang akan mereka lakukan, aku enggak peduli. Mereka mau memenjarakanku, mereka mau mendolimiku, mereka mau La ubali bima fa'ala bi a'da'i. Aku enggak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Al jannatu fi qalbi, surga itu berada di dalam hatiku. Yakni beliau dalam kondisi di penjara, beliau dalam kondisi diasingkan. Tidak menjadikan sempit hati beliau, bahkan beliau merasakan surga itu di dalam hati beliau, merasa tenang, tentram. Semuanya sudah dikarenakan ilmu, semuanya sudah dikarenakan iman yang ada dalam dada beliau, sehingga beliau merasakan tenang. Walaupun ujian yang berat yang dihadapi, di penjara, makan enggak enak, namanya di penjara makannya enggak enak, tidak sesuai dengan lidah, tempat tidur yang tidak nyaman, kondisi yang tidak mengenakkan. Akan tapi beliau tidak merasakan kesusahan, tidak merasakan berat, bahkan beliau merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hati beliau. Al-jannatu fi qalbi wa dhihabi siyaha, dan berpindahnya aku dari satu penjara ke penjara yang lain, diasingkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu aku anggap sebagai siyaha, rekreasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, gigihnya beliau dan semangatnya beliau di dalam ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Dan terkhusus membantah mereka ahlul-ahlul bid'ah yang ada di zamannya. Sehingga lahir di tangan beliau murid-murid yang hebat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah termasuk murid beliau. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah termasuk murid beliau. Al-Imam Ibnu Katsir sahibut tafsir termasuk dari murid beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, banyak murid-murid yang lahir di bawah bimbingan dan tarbiyah beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah, berkata Abul Abbas Ibnu Taimiyah, al-arrafu ismun lil kahin wal munajjim والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. Berkata Abu Abbas Ibn Taimiyah, Al-Arraf, yang dimaksud dengan Arraf itu dia adalah ismun. Arraf ini adalah sebuah nama, lil kahin, nama untuk dukun kahin yang dia ma'rifatul umur, orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, akan tapi bima'rifati au biwasitati syayatin, dengan perantaraan dan bantuan para setan. Dukun dengan bantuan khobar dari para setan yang mereka mencuri di langit dunia, yang kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya sampai yang terakhir adalah kahin. Kahin termasuk dia orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, akan tapi dengan wasitah syayatin. Wal munajjim, dan juga arraf itu adalah nama untuk munajjim, ahlu nujum, ahlu perbintangan, tapi perbintangan yang ilmu ta'thir yang pernah kita jelaskan. Ilmu ta'thir memandang kepada bintang-bintang yang kemudian dengannya, dengan memandang bintang tersebut, kemudian dia kait-kaitkan dengan kejadian yang ada di bumi. Entah kematian seseorang, entah kehidupan seseorang, entah kesengsaraan atau kebahagiaan seseorang dengan melihat bintang-bintang yang ada. Itu munajim, dan ini masuk dalam kategori Araf. Munajim ini masuk dalam kategori Araf, sehingga pas kalau disampaikan hadis tersebut untuk mereka. Enggak boleh mendatangi mereka, enggak boleh untuk bertanya kepada mereka, enggak boleh untuk membenarkan ucapan atau khabar yang mereka sampaikan. Nah, bacakan hadis ini, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, nah walaupun dia munajim. Nah, kenapa? Karena munajim ini termasuk dari arraf. Nah, begitu pula rammal. Nah, masuk juga dalam kategori arraf, rammal, yang dia itu manida'a ma'rifatul umur, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan wasitah rommel. Nah, rommel ini artinya kerikil. Nah, entah dengan kerikil-kerikil yang dia susun atau kemudian dengan dia garis-gariskan di tanah. Nah, membentuk garis-garis yang dengan garis-garis tersebut kemudian dia hubungkan dengan takdir seseorang, kebahagiaan atau masa yang akan datang tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, ini namanya rommal. Kalau pakai batu kerikil digaris-gariskan di tanah, ini namanya rommal. Nah, kalau pakai bintang kemudian dia mengaku perkara yang gaib, ini namanya munajim. Nah, tapi kalau dengan wasitah syayatin, nah, khobar dari para setan, ini namanya kahin. Semuanya ini masuk dalam kategori arraf. Nah, sehingga pas dan tepat kalau kemudian kita bacakan hadis ini di hadapan mereka. Enggak boleh mendatangi mereka, enggak boleh bertanya kepada mereka, enggak boleh membenarkan ucapan yang mereka ucapkan. Nah, wa nahwihim, dan yang semisal mereka yang tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapapun itu, bagaimanapun caranya, apapun yang dia pakai wasilahnya, walaupun selain yang disebutkan, walaupun bukan perantaraan setan, walaupun bukan dengan melalui bintang, ataupun bukan melalui ramel. Nah, dengan melalui ramel ya, yang garis-garis tadi. Selain itu, nah, apakah melalui finjan, air yang ditaruh di atas baskom atau wadah, kemudian dia melihat, memandang, kemudian mengkhabarkan apa yang akan terjadi. Ataukah melalui garis-garis tangan yang ada pada seorang, dilihat garis tangan, dilus, digaris, dilihat, diamati, diteliti, kemudian mengatakan bahwasanya masa depanmu, rezekimu, jodohmu, dan yang sejenisnya dari perkara-perkara gaib, dia khabarkan melalui torekoh ini. Ini juga sama masuk arraf. Nah, jadi walaupun bagaimanapun metodenya, apapun yang dia pakai, nah, kalau seandainya dia manida'a ma'rifatul umur, mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, nah, baik yang sudah terjadi di zaman dahulu lampau atau yang akan terjadi, nah, maka ini masuk arraf. Nah, semuanya masuk dalam kategori arraf, apapun sebutannya, apapun namanya. Nah, karena yang dilihat itu adalah hakikatnya, bukan yang dilihat namanya. Mau dikasih nama apa saja, nah, hakikatnya apa? Oh, hakikatnya dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Oh, sudah masuk arraf. Nah, tapi walaupun dia namanya dukun, tapi ternyata bukan. Nah, enggak ada di sana manida'a ma'rifatul umur. Enggak ada di situ mengaku perkara yang gaib. Nah, dukun, dukun pijet. Cuman pijet aja dia sebenarnya, cuman mijet aja, enggak pakai torekoh tertentu, tata cara tertentu. Nah, dan juga tidak bistikhdami syayatin, tidak menggunakan para setan di dalam pengobatannya tersebut, atau jambi-jambi atau jimat-jimat atau yang tertentu, yang perkara-perkara yang dilarang termasuk dalam kesyirikan ataupun kekufuran, cuma pijat aja. Tapi kemudian orang menyebutnya dukun. Yang dilihat adalah hakikatnya, bukan namanya. Walaupun diberi nama dengan nama-nama yang bagus, ahlul perbintangan, ahlul falak, ahlul ini, ahlul itu. Nah, namanya bagus, keren, bahkan mungkin kiai atau mungkin ustad. Nah, yang dilihat adalah hakikatnya, bukan namanya. Nah, ini faedah yang sangat besar dari beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kemudian dipegang oleh muallif rahimahullah, bahwasanya arraf ini termasuk nama yang umum yang mencakup semua orang yang dia itu mengaku mengetahui atau mengaku mengetahui perkara yang gaib, apapun metodenya, bagaimanapun caranya dan wasilahnya, apapun itu. Kalau dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka masuk ke dalam kategori arraf yang dilarang untuk mendatangi mereka, bertanya kepada mereka dan membenarkan ucapan mereka. Kita cukup sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirud dan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.